Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya tauhid al-uluhiyah adalah sebuah ayat yang sering kita baca di dalam salat kita, yang di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkaulah wahai Allah, ya, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Iyyaka na'bud. Di sini kata iyyaka itu ditaruh di depan. Dijelaskan oleh para ulama mengedepankan sesuatu yang seharusnya dia di belakang, ya, harusnya itu kalimatnya berbunyi na'buduka. Tapi di sini dipindahkan ke depan menjadi iyyaka na'budu. Memindahkan sesuatu yang asal letaknya itu di belakang dipindahkan ke depan, ini kata para ulama yufidul hasr. Memberikan faedah pembatasan. Artinya apa? Tidak boleh bagi kita untuk menyembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi kita untuk beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dari tauhid al-uluhiyah. Al-uluhiyah di mana seorang hamba wajib untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tidak boleh dia untuk menyembah yang selain Allah. Tidak boleh bagi dirinya untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah bahwa dari ketiga tauhid yang paling ditekankan itu adalah tauhid al-uluhiyah ini. Karena ini adalah misi dakwah para rasul. Ini juga yang menjadi alasan diturunkannya kitab-kitab suci dan ditegakkannya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini disyariatkan dengan satu tujuan, yaitu agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala penghambaan, segala peribadahan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala.